بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Kita lanjutkan kajian Kifayatul Akhyar halaman 50 di kitab cetak Muassasah Risalah. Kita langsung ke wa ghuslul wajh ya. Qala al-Matin qala Ibnu Syuja' qala Abi Syuja' rahimahullahu taala wa ghuslul wajh. Qala al-Imam Taqiyuddin al-Hisni al-fardhu tsani غسل الوجه وهو أول الأركان الظاهرة. قال الله تعالى فاغسلوا وجوهكم ويجب استيعابه بالغسل وحده من مبتدأ تسطيح الجبهة إلى منتهى الذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا وموضع التحريف ليس من الوجه والصدغان ليس من الوجه على الأصح في الشرح والروضة ورجها في المحرر أنهما من الوجه. بجل وغسل. Poin yang kedua, membasuh wajah. Di sambil antum lihat ini, lihat kalimat Arabiknya. Kemudian dengerin ini supaya bisa langsung mengartikan. Ayo. Poin kedua, membasuh wajah. Fardu kedua adalah membasuh wajah. Ini merupakan rukun pertama dari rukun-rukun yang tampak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faghsilu wujuhakum." Maka basuhlah wajah kalian. Basuhan harus meliputi seluruh wajah dari permulaan permukaan. Oke. Gini aja, ana baca satu poin satu kalimat, antum langsung ini ya. Coba al-fardhu tsani ghusl wajh. Membasuh wajah, fardu kedua adalah membasuh wajah. Baik. Wa huwa awwalul arkanil zahirah. Ini merupakan rukun pertama dari rukun-rukun yang tampak. Qala Allah Ta'ala faghsilu wujuhakum. Maka basuhlah wajah kalian. Wa yajibu isti'abuhu bil ghusl. Basuhan harus meliputi seluruh wajah dari permulaan. Wahadduhu min mubtada'i tasthihil jabhati ila muntaha dhaqni tula. Permukaan kening hingga ujung dagu dari segi panjangnya. Itu berarti hadduhu batasannya. Wa minal udhuni ila al-udhuni 'arda. Serta dari telinga ke telinga dari segi lebarnya. Wa mawdi'u at-tahdhifi laysa min al-wajh. Tempat tumbuhnya rambut halus di kepala bukan bagian dari wajah. Was sudghan, ini sudghani laisa minal wajhi al asahhi fi syarhi war rawdah. Bagian tepi telinga juga bukan merupakan bagian dari wajah menurut pendapat yang paling sahih dalam syarh al muhajjab dan ar rawdah. Wa rajjaha fil muharrari annahuma minal wajh. Sedangkan dalam al muharrar diunggulkan pendapat yang menyatakan bahwa bagian tersebut merupakan bagian dari wajah. Dengan cara ini enak gak memahaminya? Enak, anda bisa paham sambil baca terus ada terjemahin. Kayak gini aja. Hah? Terus habis itu anda syarah insyaallah ya. Baik, kita mulai. Bismillah. Al-fardhu tsani, fardu yang kedua ghuslul wajh. Mencuci wajah. Di sini ghuslul wajh. Wa huwa awwalul arkani dhahirah. Dia adalah rukun-rukun zahir yang paling pertama dalam fikih Syafi'i. Ada di sini rukun yang zahir, ada rukun yang batin. Rukun batin ya niat, dah itu aja. Rukun batin adalah niat khalas. Adapun kalau rukun zahir itu gerakan apa, hal apa, basuhan, cucian dan seterusnya. Nah, yang paling pertama sini takkid dari Syekh Al-Hisni. Awalul arkanil zahirah, rukun zahir yang paling pertama dalam fiqih Syafi'i adalah ngapain? Bukan membasuh atau mencuci muka. Karena di sebagian mazhab Mazhab lain itu rukun pertama mereka adalah, rukun zahir yang pertama mereka adalah cuci tangan tetap sunnah pak, keseluruhan mazhab. Kumur-kumur atau istinsyak, rukun zahir pertama. Iya, itu juga anda juga rukun pertama yang anda pegang juga itu, bukan sekadar membasuh muka. Tapi dalam mazhab fikih Syafi'i itu sunnah. Ya, pegangan di Indonesia istinsyak, istinsar dan tamatmut kumur-kumur adalah sunnah. Itu harus kita tahu tuh. Dan ini masalah khilafiyah yang panjang dari dulu sampai sekarang. Ya. Tapi kalau misalnya antum memegang pendapat bahwa saya ini wajib rukun dari istinsyak, istinsar, antum enggak boleh ketika antum lupa, istinsyak ini antum mumpung khilafiyah mazhab Syafi'i. Enggak boleh gitu. Pas antum khilaf antum ikut mazhab Syafi'i. Pas antum ingat antum ikut mazhab yang mewajibkan. Enggak bisa kayak, enggak boleh kayak gitu. Itu main-main namanya. Ketika rukun enggak antum tunaikan, antum harus mengulangi dari awal rukun. Karena mengulangi dari awal maksudnya di sini mengulangi dari rukun yang antum kelupaan. Tapi kalau antum sengaja batal. Itu bedanya. Itulah rukun. Ya, jadi menurut rukun di sini antum harus mengulangi dari situ, dari yang antum lupa. Kalau lupa, tapi kalau sengaja enggak melakukan, antum batal perbuatan amalan tersebut, gitu ya. Jadi ini yang pertama rukunnya adalah ghuslul wajah untuk fikih Syafi'i. Qala ta'ala faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajah-wajah kalian. Wa yajibu isti'abuhu bil ghusl. Dan wajib untuk apa isti'ab di sini? Apa tadi isti'ab? Malah batuk. Karena kan syafaqallah. Isti'ab apa? Meliputi. Meliputi semuanya itu dengan cucian. Jadi enggak boleh ada yang tersisa. Harus diliputi semuanya itu. Nah, maksud dari diliputi ini tidak termasuk di lubang-lubangnya. Kalau di wajah ada lubang, ada lubang enggak di wajah kita? Banyak ya. Ya alhamdulillah, baik yang besar ataupun kecil. Yang besar hidung, mulut, mata kalau dicolok, mata dan pori-pori yang kecil. Tapi yang lubang-lubangnya termasuk. Tapi ini mata bukan termasuk lubang jadinya. Tapi hidung dan mulut. Nah, makanya bagi yang mewajibkan kumur dan istinsyak-istitsar itu berpegang pada bahwasanya ini adalah bagian dari wajah juga, dan Rasulullah selalu mencontohkan di semua riwayat beliau istinsyak, istinthar dan tamattu. Makanya jadinya disebut rukun. Karena ini bagian dari wajah juga dan dilakukan sebelum mencuci semua wajah. Ya. Wa hadduhu, batasannya apa? Min mubtada'i tasthihil jabhati ila muntaha adzqni tula. Dimulai dari permulaan apa? Tasthihil jabhah. Apa di situ? Kening. Ya, zahirnya kening di sini. Nih, sini. Ya, tempat akhir tempat pertama tumbuh rambut di sini bawahnya. Normalnya kita kan tumbuh rambut di sini. Ya kan? Nah, di sini. Ila muntaha adzqni, sampai ke akhir dagu dari segi panjang di sini, dari enggak sampai bawah gini, enggak di sini aja ya. Wa minal udhuni ilal udhuni arda, dari telinga. Nah, telinga di sini maksudnya adalah sininya, bukan sini, ini ada sendiri, ini masuknya ke ra's ya. Ini masuknya di sini ya. Sini sampai sini ini wajah, sehingga dia dibasuhnya ketika membasuh wajah. Adapun kalau ini telinganya itu sendiri masuknya ke wamsahu biruusikum, ke ra's ya, bukan ke wajah. Itu ingat, itu telinga masuk ke dalam ra's juga, tapi kaifiyahnya, tata caranya ada lagi. Kalau yang ini usap bukan basuh, usap sekali bukan basuh, tidak disunahkan tiga kali, walaupun dalam mazhab Syafi'i disunahkan tiga kali gitu. Jadi khilafiyahnya banyak sebenarnya. Wa maudi'u tahdhifi laisa minal wajh, apa artinya? Semuanya tempat tumbuhnya rambut halus di kepala bukan bagian dari wajah. Contohnya apa itu? Contohnya apa? Tempat tumbuhnya rambut halus. Bukan termasuk dari wajah, tapi masuk dari mana? Ra's, kepala. Rambut halus itu sebagian sini ya. Atau yang bagian sini juga. Pokoknya yang tipis-tipis yang di ini loh. Di perbatasan lah. Ya kan? Lagi pula kalaupun tetap kalaupun misalnya ini bukan bagian dari wajah, tetap dia akan kena basuhan enggak? Akan kena, tetap. Ini hanya sebagai tambahan faedah aja. Wasudghani laisa minal wajhi al-ashah fi syarhi wa rawdah. Dan sudghan, apa di situ sudghan? Apa sudghan? Ayo, hilang ya, ayo. Ayo lah. Bagian tepi telinga. Bukan termasuk dari wajah. Tepi telinga ini tepi di sini. Pokoknya ini udah termasuk telinga lah. Dan telinga udah masuk ke ra's, bukan ke wajah. Jadi ini batasannya. Walaupun misalnya terbatas, tetap aja nanti kena air. Dan enggak usah juga kita direpotkan. Alal ashah di bagian yang di pendapat yang lebih sahih dalam syarah, di sini syarah maksudnya syarah muhadzab karya Imam Nawawi, dan raudhatu thalibin karya Imam Nawawi, wa rajjaha fil muharrar, dan dirajikan dalam kitab al-muharrar. Al-muharrar itu kitab fikih Syafi'i karya Ar-Rafi'i, annahuma min al-wajh, bahwasanya keduanya yaitu sudghan, bagian tepi telinga, termasuk dari wajah. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, tetap kita kenain dengan air. Yes. Kadang ada yang profesor yang kepalanya yang iya. Yang wajah dan kepala, kulit kepalanya itu dah sama, enggak ada beda lagi. Enggak ada perbedaan lagi. Nah, sampai mana? Sampai mana? Biasanya kan setengah kepala. Yang profesor gitu atau yang botak gundul? Yang profesor ya, profesor. Enggak tumbuh lagi. Ya, tapi sekiranya dengan ada rambut gitu. Cuman yang antara gundul dengan ini udah sama dengan warna kulit wajahnya. Itu gimana? Kita nah belum bisa jawab. Wallahu a'lam. Kalau botak, botaknya rambut. Kalau botak normal sini. Ya. Normal sini, ini cuci wajah. Rambut sini. Tapi gini, kalau misalnya kita kembali, bisa dijawab yang tadi. Bisa kita jawab. Begini. Jawabannya begini. Di ayat ataupun hadis, untuk cuci rambut, ya untuk mengusap rambut, itu selalu ditakbirkan, diungkapkan dengan lafal apa? Wamsahu biru'usikum, ra's terus, ra's. Dengan sini, wamsahur ra's, ya. Dalam Arab itu syar rambut bisa dimaknai ra's, bisa. Tetapi ibrahim di sini adalah bahwasanya batasan untuk mengusap kepala itu adalah batasan ra's menurut Arab. Ra's itu mana? Ra's itu adalah sini nih. Sampai akhir sini. Sampai akhir tumbuh rambut sini. Maksudnya tumbuh rambut tebal, bukan tumbuh rambut halus, kan kadang di sini tumbuh rambut halus di sini. Bukan, tapi sini. Ya. Tengkuk. Ya. Ini ra's nih. Sini. Ya. Ini ra's. Sehingga orang yang tadi profesor, Pak Profesor itu ya, walaupun dia tumbuh rambutnya di sini, maka kita kembalikan ke pemahaman ra's menurut Arab di sini. Bukan di sini. Oh, di sini gila. Di sini. Ya. Berarti tetap anak baru tadi dapat faedahnya, alhamdulillah alokasi. Berarti dia di sini mencuci tetap. Di sini kan botak nih. Ya, dia tetap melakukan sebagaimana Rasulullah tunaikan. Nih. Walaupun rambutnya cuma di sini. Begitu juga dengan orang botak. Jadi Ibrahim bukan di ada rambut atau enggak. Tapi Ibrahimnya adalah di lokasi tempat tumbuh rambut itu, walaupun enggak tumbuh, disitulah dimulai secara urf. Secara normal. Hah? Untuk secara normal kebanyakan ya, di mana tumbuh rambut. Iya. Jadi dia ikut ke sana. Walaupun botak permanen. Soalnya kan ada tipe-tipe jidat orang yang iya. Bahkan ada jidat orang yang jenong gitu, itu la ibrota fi jenong. Tidak ada ibrah di jenongnya dia. Tetap dia ikuti keumuman yang dimaksud oleh ayat. Pastikan masuk sampai itu dan panjang itu ada pembahasan yang lagi nanti sunah-sunahnya takhlil al-lihya. Kalau jenggotnya kayak antum gitu sunnah saja, enggak harus kayak jenggot kayak kita gitu. Tapi kalau jenggotnya kayak dia, nah enggak harus di ini semuanya kena. Batasannya ada nanti di dalam fikih Syafi'i, batasannya jenggot itu yang lebat dan yang tidak lebat. Batasannya adalah orang yang kita ajak bicara ketika melihat jenggot itu tidak kelihatan bagian kulitnya. Ini pasalnya kayak gini, ini nggak kelihatan bagian kulitnya kan, karena saking udah lebatnya, masya Allah kan. Nah, makanya termasuk yang lebat, berarti sunnah. Bapak juga sunnah pak. Itu. Karena pas diginiin udah nggak kelihatan. Pas sambil membasuh muka di selak. Iya, pas sambil mencuci muka. Ya, diginiin selaknya. Selaknya. Mau? Kayak minyak kemiri. Iya. Oke, udah gitu ya. Kemudian dikatakan lagi di sini. Udah cukup situ apa gimana? Terusin aja. Baru sedikit. Summan nabitu summa sya'run nabitu fil wajhi qisman. Selanjutnya rambut yang tumbuh di wajah itu ada dua macam. Emang menyuruh untuk baca? Enggak apa-apa, bagus. Ana baca dulu, ada baca dulu. Antum siap-siap dulu, baca sambil lihat ini nih ya. Summa sya'run nabitu fil wajhi qisman. Ahaduhuma lam yakhruj an haddil wajh wa tsani kharijun anhu walladhi lam yakhruj an haddil wajhi qad yakunu nadirul kathafah nadirul kathafah wa qad yakunu ghayra nadiril kathafah fannadiru al kathafah fannadiru di sini fannadiru al kathafatu kayf di sini. Kenapa ada alif lam di sini? Fanadirul kathafati kal hajibaini wal ahdabi wasyarbaini wasyaribaini wal izaraini wa huma al muhadhayani lil udhunaini baina as-sudghi wal 'aridi fayajibu ghaslu zahiri hadhihi ash-shu'uri wa batiniha ma'al basharati tahtaha wa in kathufa li annaha min alwajh. Kita lanjutkan sedikit. Wa amma sya'rul 'aridain fa in kana khafifan wajaba ghaslu zahirihi wa batinihi ma'a albasharah wa in kathifan wajaba ghaslu zahirihi 'ala al-adhhar walau khaffa ba'duhu wa kathufa ba'duhu. فالراجح أن للخفيف حكم الخفيف المحض وللكثيف حكم الكثيف المحض وفي ضابط الخفيف والكثيف خلاف والصحيح أن الخفيف ما ترى البشرة تحته في مجلس التخاطب والكثيف ما يمنع الرؤية. Tapi itu yang tadi antum tanyakan sebenarnya. Kita baca dulu. Coba terjemahin. Ini yang jelasin. ثم الشعر النابت في الوجه قسمان. Ayo. Selanjutnya rambut yang tumbuh di wajah itu ada dua macam. Ya, rambut yang tumbuh di wajah ada dua macam, lebat dan tidak lebat. Ahaduhuma lam yakhruj an haddil wajh. Pertama tidak keluar dari batas wajah. Tadi Anda penjelasan salah. Yang pertama adalah tidak keluar dari batasan wajah. Ya. Tidak keluar dari batasan wajah. Wa tsani kharijun anhu. Kedua berada di luar batas wajah. Nah, di sini rambutnya tumbuh di wajah kan? Namun tumbuh di wajah itu ada yang masih di wajah, maksudnya misalnya ada rambut di sini. Masyaallah, syaitanir rajim. Rambut di sini. Ya, di sini doang sampainya. Masih dalam wajah enggak? Masih. Ada rambut di sini. Terus sampai sini. Neng gitu. Panjang, keluar dari batas wajah. Ya, atau rambutnya di sini. Misal rambutnya di sini nih. Ini masih dalam wajah nih, kan? Ini termasuk bulu dan rambut lah ya. Karena tebal. Masih dalam, berarti masih dalam wajah. Berarti dia lam yakhruj an hadil wajah. Kalau misalnya sampai sini, panjang, aduh sampai sini, gitu. Itu keluar dari batas wajah. Nah, sekarang kita rinci lagi, walladzi lam yakhruj an hadil wajhi qad yakunu nadhiral kathafah. Apa artinya? Yang tidak keluar dari batas wajah itu terkadang jarang dan terkadang lebat. Ana ulangi, walladzi lam yakhruj an hadil wajhi qad yakunu nadhiral kathafah wa qad yakunu ghairu nadhiral kathafah. Yang lam yakhruj, belum keluar dari batas wajah, qad yakunu kadang-kadang nadhiral kathafah. Nadir di sini artinya jarang. Jarang lebatnya, maksudnya enggak terlalu lebat, dan qad yakunu kadang-kadang ghairu nadhiral kathafah. Kadang-kadang tidak jarang lebat, maksudnya kadang-kadang lebat. Ya kan? Di situ apa gimana? Ulang. Yang tidak keluar dari batas wajah itu terkadang jarang dan terkadang lebat. Nah, ini. Tapi ini kalimatnya memang agak double negatif. Iya, double negatif. Jadi positif. Biar kita pikir. Nah, fannadirul kasafa kal hajibaini wal ahdabi wasyaribaini wal idharaini wa huma minal muhadiyani lil udhunaini baina sudur wal arid. Fayajibu ghuslu zahiri hadhihi asy-syu'uri wa batinha ma'al basharati tahtaha wa in kathafa li'annaha min al-wajh. Artinya yang jarang itu seperti alis. Alis itu berarti hajibain alis. Hajibain alis. Alis yang mana ini? Ini apa ini? Masyaallah, alhamdulillah antum tahu. Kemudian adab. Adab bulu mata. Bulu mata. Kemudian kumis. Syarib itu kumis. Kemudian idharain dan dua jambang. Jambang, godek, ya. Godek, godek itu monyet sebenarnya. Jambang. Kemudian wahumal muhad, ya terus wahumal muhadayani lil udhunaini baina surg wal ard. Yaitu yang sejajar dengan dua telinga antara pelipis dan tepi telinga. Sejajar antara dua telinga dan pelipis dan tepi telinga. Taib. Kemudian fayajibu ghuslu zahiri hadhihi asy-syu'uri wa batiniha ma'al basharati tahtaha. Karena itu wajib membasuh bagian luar rambut ini dan bagian dalamnya serta kulit yang berapa di bawahnya. Nah, meskipun wa'in kathafa, meskipun tebal. Nah, ini beda nih. Meskipun tebal. Coba lihat. Ini di sini dia keluar enggak dari batas wajah? Enggak. Kecuali kalau modelnya dia itu kayak gini. Nah, gitu. Oh, gitu kan? Ah, kayak Ustaz Syafiq. Yang kayak gitu udah jelas itu enggak kelihatan baliknya. Mungkin kalau nyimpan duit di baliknya enggak kelihatan nyisipin duit gitu. Atau mikrofon yang tempel taruh sini bisa. Besok-besok nyimpen amplop kajian taruh sini kan enggak kelihatan saking lebatnya. Nah, itu kan udah keluar dari batasan wajah. Kalau keluar dari batas ini yang enggak keluar dari batasan wajah kayak ini. Ini kan? Kemudian kalau bulu matanya tebel. Setan dong berarti tadi. Terus kumis juga tebel. Tebel dalam artian sesuai sunnah dia enggak lewat bibir. Kalau bibir enggak boleh. Tebel gitu kan. Nah, yang tebel gini dia kan enggak keluar dari wajah. Dan enggak ada kumis yang nonjol gini seru gitu enggak ada. Kalaupun ada yang kayak gini, suruh menunggup kayak gini, kalau ada, enggak boleh dalam Islam, majusi itu orang-orangnya. Nah, segini, nah itu enggak keluar dari wajah. Maka yajibu ghuslu zahiri hadhihi syu'ur wa batiniha. Maka wajib untuk mencuci zahirnya dan batinnya. Zahirnya berarti tampak ini, batinnya kalau banyak juga di kosok-kosok. Ini juga, gitu kan? Ya, tapi enggak perlu gini-giniin juga. Dia insya Allah kena kok air, gitu. Ya, wa in kasufa meskipun tebel. Alisnya ada yang tebel misalnya, ada yang lebih tebel mungkin dari anak kayak Mas ini atau yang lain tebel banget alisnya itu sampai orang lihatnya aja udah enggak mau. Ya, misalnya dia tebel karena apa semua ini termasuk dari wajah. Oke. Okay? Baik, kemudian kita lanjutkan. Wa amma sya'rul 'aridain. Artinya sedangkan rambut pada dua pipi. Rambut pada dua pipi. Nah. Fa in kana khafifan, ya, jika dia jika tipis wajib ghuslu zahirihi wa batinihi ma'al basharah, maka wajib dibasuh bagian luar dan dalamnya bersama kulitnya. Wa in kana katsifan, kalau dia tapi jika dia tebal, wajib ghuslu zahirihi 'alal azhar, maka wajib membasuh bagian luarnya saja. 'Alal azhar, enggak disuruh pendapat yang lebih jelas. Lebih zahir di sini artinya adalah lebih zahir, bukan lebih jelas. Lebih zahir di sini maksudnya adalah lebih pandangan yang memang Imam Syafi'i memiliki dua pandangan di sini. Walau khaffa ba'dahu wa kathufa ba'dahu. Ayo. Seandainya sebagiannya tebal dan sebagian yang lainnya tipis. Farrajihu anna lil khafifi hukma al anna lil khafifi hukma al khafifi al mahab. Maka menurut pendapat yang unggul, yang tipis itu memiliki hukum rambut yang murni tipis. Walil kafifi hukmal kafifil mahab. Dan yang tebal itu memiliki hukum rambut yang murni tebal. Maksudnya gimana nih? Faham enggak maksudnya sih? Arid pipi. Misalnya dia rambut di pipi, kalau misalnya khafif, wajib mencuci yang zahirnya saja dan zahirnya dan batinnya bersama dengan kulit. Tapi kalau lebat, nah kalau misal lebat, wajib mencuci zahirnya, ya zahirnya aja. Karena sulit, kalau dalam sulit. Rambut di pipi loh, rambut di pipi. Pernah ngeliat orang rambut di pipi? Tebal banget. Di sini anggap nih jenggot anak pindahin ke pipi. Nah sini. Hah? Itu tompel itu. Iya, kalau rambutnya tebal banget, susah untuk nih, maka zahirnya saja, Pak. Ah, zahirnya saja. Tapi kalau sebagiannya tebal, sebagiannya enggak, ada yang tebal ada yang enggak, maka yang tebal dihukumi sebagai rambut yang tebal murni dan yang tipis sebagai rambut yang tipis. Maksudnya apa? Yang tebal itu, maksudnya yang tebal kan karena menyulitkan untuk masuknya air ke dalam basharohnya, basharoh itu kulit. Maka dia diwajibkan zahirnya aja. Kalau ketebalan ini, ketebalan yang memang nanti ada batasannya nanti. Ya. Di ini kan termasuk tebal juga nih. Tebal kan secara uruf kita tebal. Tapi ketebalan ini masih bisa memungkinkan masuknya air ke bagian atas kulit. Baik. Nah, kalau ini tebal maka cukup zahir, kalau misalnya ini tipis maka wajib zahir dan batin. Zahir dan batin. Iya, zahir dan batinnya, dalamnya. Nah, wa fi ini terusin. Wa fi dhabitil khafifi wal katsifi khilaf. Sedangkan mengenai kriteria tipis dan tebal sendiri terjadi perbedaan pendapat. Iya, dhabit itu artinya kriteria, batasan. Wasuhihu, dan yang sahih adalah annal khafifa ma tural basharatu tahtahu fi majlisit takhatubi wal kathifa ma yamna'ur ru'yah. Menurut pendapat yang sahih, yang disebut tipis adalah yang tampak kulit orang oleh orang yang sedang berbicara dengannya, sedangkan yang disebut tebal adalah yang mengulangi pandangan tersebut. Mengulangi pandangan tersebut, menghalangi, mungkin di situ itu salah cetak. Mengulangi, iya maksudnya salah ketik. Enggak ada mengulangi, maksudnya yamna'u menghalangi. Iya. Mungkin penerjemahnya salah nulis. Baik, itu berarti sudah kita ketahui, intinya adalah bahwasanya di pipi misalnya kalau dia ya, kalau misalnya dia lebat banget sehingga apa batasnya, apa batasnya? Kalau yang tipis itu orang lawan bicara itu bisa melihat kulitnya. Adalah celah-celah kulit yang terlihat. Tapi kalau misalnya lebat yang enggak bisa kelihatan celah-celah kulit, terhalangi gitu. Gitu ya. Misalnya contoh kumis. Kumisnya itu pada Allah dia antara hidung dengan bibir itu, bibir atas itu panjang, lebih panjang segini misalnya. Nah, gini. Terus kumisnya banyak. Lebat. Hutan itu. sampai ada kutu, ketombe, kecoa ini semua. Lebat gitu kan. Nah, di situ kan lebat. Makanya lebat seperti ini, orang lihat ini hitam doang, ini udah hitam, udah kayak kayak selotip tempelan hitam gitu. Enggak kelihatan ada ini ya. Maka ini diperbolehkan untuk zahirnya saja. Karena sulit kalau diteliti satu-satu. Sulit, lama. Ntar orang di belakang nendang-nendang di belakang. Ayo cepetan, cepetan. Oke, kita cukup sampai situ aja insyaallah. Kifatul akhir untuk hari ini. Insyaallah pada pekan mendatang akan kita lanjutkan al-qism ats-tsani insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.

selanjutnya rambut yang tumbuh di wajah itu ada dua macam. Ya, rambut yang tumbuh di wajah ada dua macam, lebat dan tidak lebat. Ahaduhuma lam yakhruj an haddil wajah. Pertama tidak keluar dari batas Afon, wajah. Tadi Anda penjelasan salah. Yang pertama adalah tidak keluar dari batasan wajah. Ya. Tidak keluar dari batasan wajah. Wa tsani kharijun anhu. Kedua berada di luar batas wajah. Nah, di sini rambutnya tumbuh di wajah kan? Rambut tumbuh di wajah itu ada yang masih di wajah, maksudnya. Misalnya ada rambut di sini. Masya Allah, syaitan rajim. Rambut di sini. Ya, di sini doang sampainya. Masih dalam wajah enggak? Masih. Ada rambut di sini. Terus sampai sini. Nah, gitu. Panjang, keluar dari batas wajah. Ya, atau rambutnya di sini. Misal rambutnya di sini nih. Ini masih dalam wajah nih ya. Ini termasuk bulu dan rambut lah ya. Karena tebal. Masih dalam, berarti masih dalam wajah. Berarti dia lam yakhruj an hadil wajah. Kalau misalnya sampai sini, panjang, aduh sampai sini. Gitu. Itu keluar dari batasan wajah. Nah, sekarang kita rinci lagi, walladzi lam yakhruj an haddil wajhi qad yakunu nadiral kasafah. Apa artinya? Yang tidak keluar dari batas wajah itu terkadang jarang dan terkadang lebat. Oke, ana ulangi, walladzi lam yakhruj an haddil wajhi qad yakunu nadiral kasafah wa qad yakunu ghairu nadiral kasafah. Yang lam yakhruj, belum keluar dari batasan wajah, qad yakunu kadang-kadang nadiral kasafah. Nadir di sini artinya jarang, jarang lebatnya, maksudnya enggak terlalu lebat, dan qad yakunu kadang-kadang ghairu nadiril kasafah, kadang-kadang tidak jarang lebat, maksudnya kadang-kadang lebat. Ya kan? Di situ apa gimana? Ulang. Yang tidak keluar dari batas wajah itu terkadang jarang dan terkadang lebat. Nah, ini tapi ini kalimatnya memang agak double negatif. Iya, double negatif. Jadi positif. Ya, biar kita pikir. Nah, fannadirul kasafa kal hajibaini wal ahdabi wasyaribaini wal idharaini wa huma minal muhadhiyani lil udhunaini baina sudri wal arid fa yajibu ghuslu zahiri hadhihi asy-syu'uri wa batiniha ma'al basharati tahtaha wa in kathufa li'annaha minal wajh. Artinya yang jarang itu seperti alis. Alis itu berarti hajibain, alis. Hajibain, alis. Alis yang mana nih? Ini apa ini? Masya Allah, alhamdulillah antum tahu. Kemudian adab bulu mata. Kemudian kumis. Syarib itu kumis. Kemudian idharain dan dua jambang. Jambang, godek ya. Godek itu monyet sebenarnya. Jambang. Kemudian wahumal muhadaya, terus wahumal muhadayani lil udhunaini baina surghi wal ard, yaitu yang sejajar dengan dua telinga antara pelipis dan tepi telinga. Sejajar antara telinga dan pelipis dan tepi telinga. Taib. Kemudian fayajibu ghuslu dhahiri hadhihi asy-syu'uri wa batiniha ma'al basharati tahtaha. Karena itu wajib membasuh bagian luar rambut ini dan bagian dalamnya serta kulit yang berapa di bawahnya. Nah, meskipun wain kasuwa, meskipun tebal. Nah, ini beda nih. Meskipun tebal. Coba lihat. Ini di sini dia keluar enggak dari batasan wajah? Enggak. Kecuali kalau modelnya dia itu kayak gini. Nah, gitu. Oh, gitu kan? Ah, kayak Ustaz Syafiq. Yang kayak gitu udah jelas itu enggak kelihatan baliknya. Mungkin kalau nyimpan duit di baliknya enggak kelihatan. Nyisipin duit gitu. Atau mikrofon yang tempel taruh sini bisa. Besok-besok nyimpen amplop takjian taruh sini kan nggak kelihatan saking lebatnya. Nah, itu kan udah keluar dari batasan wajah. Kalau keluar dari batasan ini yang nggak keluar dari batasan wajah kayak ini, ikan. Ya, kemudian kalau bulu mata ya tebel, saya tanduk nanti. Terus kumis juga tebel dalam artian sesuai sunnah, dia nggak lewat bibir. Kalau bibir nggak boleh, tebal gitu kan. Nah, yang tebal gini dia kan enggak keluar dari wajah dan enggak ada kumisan nonjol gini seru gitu, enggak ada.